Yang pertama, yang disuruh oleh si pemilik barang. Sehingga kalau antum minta izin, itu jadi boleh. Ana menawarkan barang itu berarti ana menawarkan dia sebagai sales. Yang kedua, hanya menghubungkan. Dia dapat persentase saja dengan persentase yang umum di masyarakat. Yang ketiga, tidak boleh menjual apa yang bukan miliknya. Artinya dia buka-buka tentang ini harga sekian, dia banding sama yang paling murah malah, kemudian dia tawarkan ke sana, mau barang, itu nawarkan barang siapa, bukan barang inti. Sehingga orang seperti ini dia menjual apa yang bukan miliknya. Dia tentukan harga sekian, padahal dia tidak punya barang. Orangnya, iya, dia ambil sana, oh, kirimkan ke Cibula. Dia nggak pernah megang barangnya aja nggak, barang nggak punya. Ada beberapa syarat yang hilang, syarat jual beli. Salah satunya al-qabdah, penguasaan barang. Dia tidak punya penguasaan barang. Sehingga kalau disuruh sebagai salesnya, atau kalau dia hanya menghubungkan saja, ada dua. Ada yang ketiga. Ada kan dua. Ada yang ketiga. Jasa membelikan. Oh, maju tangannya. Jasa belikan. Anda enggak punya barangnya. Anda enggak belikan. Belikan cuma daripada begitu. Enggak punya jasa sama anak. Kurang. Masa belikannya di mana? Terserah. Iya. Ini saat yang dan yang pokoknya yang satu yang keempatnya disebut. Kenapa? Dagang biasa dia beli, pegang. Menawarkan kalau yang model itu kan karena sih modalnya banyak kan, jadi kita pingin menjual banyak item barang tapi kita nggak punya modal. Nah, kita misalkan ada 20 item barang kita tawarkan amannya kurang kan gitu, nggak punya barang modal. Cuman tadi saat kita sudah konfirmasi sama pemilik, misalkan tadi maksudnya kalau udah konfirmasi sama pemilik, insyaallah dia termasuknya yang itu, termasuk yang walaupun tidak resmi sales gitu, disuruh sama yang punya barang. Apa-apa? Tapi kalau kita menentukan harga sendiri boleh nggak, Pak? Maksudnya misalkan dari yang misalnya ini 1.200.000, harga netnya itu 1.200.000. Kita tawarkan ke orang dengan harga 1.700.000, kemudian tawar-menawar dengan anam 1.500.000 kenanya tuh. Setelah kalau barang, disuruh oleh pemilik barang, harga ditentukan oleh pemilik dan keuntungan. Ada lagi. Yang kedua nih. Iya. Dihubungkan saja. Antum hanya dapat persentase. Kalau antum menjual dengan harga dari antum, kalau antum tidak punya barang, tidak boleh. Apa kemarin kamu bilang? Kerja di Jakarta, sama besar besaran. Iya bang, pak. Gedung kan rumah. Dia namanya di sana kan motornya mahal kali. Ada yang mau beli? Bukan punya anak, dalam hati dia. Emang itu berapa? Tawar sekian. Dia kasih harga. Dia nak ngobrol dulu sama pemiliknya. Anda kalau mau beli rumah ini berapa? Mau jual? Tawar kan? Kabar. Itu orang tadi mau kontrak kalau nggak salah sama dia, seharga dia beli. Kan kalau punya dia kontrak kan, tapi kesananya transaksinya Anda beli. Begitu yang punyanya tahu, ngamuknya nggak tahu. Jadi dia kan berarti jual bukan miliknya, jual sama orang tadi. Dia ke situ transaksinya Anda yang beli. Dia terima uang ke orang tadi, uang kontrak tuh. Iya. Asik kan kesini. Brad, akhirnya orang tadi kontrak sama dia. Orang asing. Iya. Akhirnya jadi ributnya. Siapa lu nggak dengan Jakarta? Tergantung kesepakatan. Al Muslim, Allah turutin. Tapi hanya pembohongannya saja yang bakal itu kan pembohongannya. Iya, karena pembohongan dia merasa pemilik, padahal bukan, itu kan bohong. Robai umala yang milik itu diantara larangan-larangan dia beli. Baik mala yang milik, dia menjual apa yang bukan miliknya. Seakan-akan dia pemilik. Harga sekian, dia punya siapa kalau dia menentukan harga? Ini kasusnya ini kan sudah tahu sumber, tahu harga, sumbernya, nawarkan. Ketika tawaran, dibeli. Kan ada makanan kalau gitu kan. Boleh gak sir? Gitu. Jadi ketika ada orderan, ada pesanan, saya butuh kasur ukuran semeter. Anak carikan? Anak carikan barangnya, ya. Anak belanja kan 1 juta. Kemudian anak jual ke dia 1,5 juta. Yang atau ada kodok? Sudah anak pegang dulu sir? Sudah anak belanjain dulu, kemudian anak kirim gitu. Kodok sir? Penguasaan barang. Penguasaan. Gak bisa, tolong kirim ke sana gitu. Boleh sir, gitu sir. Jadi kita ketika masang gambar-gambar itu, barang-barang itu di rumah kita nggak ada, kan? Cuman tahu di toko itu ada semua barang itu. Karena kita kan nggak punya model kalau nggak tahu pula harganya. Nanti sudah tahu harganya, harga dasarnya berapa. Sebelumnya udah kesepakatan dulu, saya mau jadi resellernya, terus menjualkan kasur-kasur ini. Kemudian karena kita lahannya sempit juga dananya sedikit, kan nggak mungkin kita nyetok di rumah. Cuman kita tawarkan berbagai macam jenis kasur. Jadi ketika ada pilihan kasur jenis tertentu, baru kita jual. Cuman harga dengan harga anak saja. Artinya dari toko misalnya dari tukang 1 juta, mana mau jual berapa aja, yang penting nanti anak ketika beli ke toko 1 juta. Kalau beli barang dengan tempo itu sudah banyak dalam kategori banyak kayak dari pabrik. Agak bunyi. Oh, udah gitu. Yang jelas kan tadi ingat-ingat saja pertama tidak boleh menjual apa yang bukan miliknya dengan gaya anak punya itu berusaha. Yang kedua, tidak ada kebohongan dalamnya. Yang ketiga, ada penguasaan barang. Yang keempat, jelas barangnya. Artinya jangan cuma gambar tok, ada rinciannya. Speknya begini, beratnya begini, tebalannya sekian. Jangan sampai orang telah beli kecewa. Kok ternyata kayak gini. Gambar nyata sesuai dengan kenyataan. Ya. Kalau ini tidak terlanggar semua, mudah-mudahan surutnya lengkap. Insyaallah. Biasanya pun kita barang pun mestinya namanya DOC atau apa gitu. Jadi barang kita bawa ke tempat yang beli, kemudian ketika spek mereka setuju, nggak ada batas, baru dibayar. Cuman memang tawar menawarnya internet dulu. Ya, bas. Satu. Lewat. Artinya kita kan mau memanfaatkan banyak bos herba di sini misalkan bos ini saat kita cuma numpang untuk menjualnya aja gitu. Ya, ya. Paham sih intinya. Tak ambil yang tisu dulu. Sudah satu DP, tapi sakat dulu. DP hilang kalau gagal. Ya boleh. Boleh. Boleh kan? Oh, dan itu mau sulit ya. Bukan itu mengikuti ke perjanjian bersama. Mengikuti kesepakatan. Bagaimana dengan pabrik yang memberikan barang ke agen dengan pembayaran tempo 1 bulan, 2 bulan. Sedangkan si agen kan dengan boleh enggak kalau si agen itu kan masih kalau ngobrol itu kan barang saya karena dia dinyatakan jalan tadi boleh itu kalau dia wakil dari pemilik barang. Wakil itu agen itu semua wakil. Itu enggak apa-apa. Dia berfungsi berperan sebagai pemilik. Kenapa? Karena dia agen. Dengan kata lain, dia wakilnya pemilik. Tadi termasuk reseller itu juga agen. Yang menjualkan, yang menjualkan. Yang harganya 50 isinya 30 gimana sih? LN. Galen. Pulsa Galen. Pulsa Telkomsel ini sama juga. 50.000 jadi 52.55. Itu jawabannya tergantung pada apakah angka yang ada di situ adalah angka uang atau angka pulsa. Angka uang. Kalau yang elektronik itu angka uang. Tapi hanya kok bisa dikuatnya bukan juga. Kenapa? So harganya 100 kok isinya enggak 100. Ya itu enggak itu karena mungkin kalau pulsa, pulsa listrik, pulsa apa bisa. Jadi sekian itu sekian pulsanya. Ya. Sehingga kita beli pulsa, enggak apa-apa. Kalau beli uang enggak boleh. Makanya tanya ini isinya apa? Uang apa ke dalam angka pulsa aja? Isinya uang. Atau elektronik itu uang. Itu bisa dipakai belanja. Bisa dipakai belanja. Bisa dipakai belanja. Etol ini kan boleh dipakai. Makanya berkurang. Nominalnya itu ada kena harga. Berarti karena kaku aja. Pertama aja kan yang ini. Lah, kalau nasi enggak beli pertama yang uang. Lanjutnya kan sama. Beli Kita pembahasan khawarij kita tentang kawasan bandar khawarij kita tanya yang dari ulama terkenal ya Habib ini bagus kan? Ya kalau hakikul khawarij ada ya hakikul khawarij itu dari sisi teroris ada pasukan teroris Yeah. Karena dari skaper kan jualan saldo pulsa yang buat dari pulsa, karena dikasih utangan sekian 1 juta umpama ini boleh nggak? Karena barangnya nggak dimiliki dari itu di orang lain, gitu. Dikasih utangan saldonya gitu. Terus ada jualan kontak buat umpama yang 100 ribu, terus ana dapat utangan dari servernya. Boleh kan? Apa masalahnya? Nentuin harganya kita sendiri. Iya. Antum jual kan? Iya jual. Tapi kan kalau dititip di utang itu berarti dititipin kan? Iya. Kayak anak titip barang kalau jual kan? Iya khusus. Aku tu pengen. Alam jual beli barang di yang ilegal. Peraturannya tidak boleh untuk informasi. Artinya, asuransi yang mengasuransikan mereka. Oh iya, tapi tetap aneh yang inputnya. Kalau bukan saham, jadi kalau ada betul, kalau saham tinggal kalau itu bukan betul, kan nggak saham itu. Artinya sebatas pemantau amin kumuntara batas itu kalau kita dengan lisan dengan lisan ada pun kalau misalkan kawa dia itu jadi ini pelanggaran dari mereka. Akhirnya itu dianggap tidak aman. Ada sebelum kejadian sesuatu harus gantiin dengan asuransi. Jadi kita minimal. Iya minimal ya. Kita ingin pakai wahana, kita bisa pakai. Yang penting nominal kita. Makanya dia yang kerja di situ nya. Dia sebagai agen. Tapi kalau sudah ditanya, kalau kalau itu. Tapi kalau kesepakatan sama yang mirip, ibu mau jadi apa? Ayo gitu aja. Berarti kesepakatan dia apa? Itu jalan satu-satunya untuk menghindari keras. Artinya persetujuan orang tadi. Masih tanya tadi mas? Mana? Jadi mana? Jadi mahram itu kalau sudah lupa itu papat dan lapangnya papat dan papat kalau setinggi-tingginya ke atas tetap kalau Allah ke bawah anak itu tangga ke samping jadi bukan langsung ah kalau ke kau ke anak tidak kecuali kalau mantu mungkin ada jadi gini-gini ada harus dibedakan ingatkan kalau mantu itu kan musyawarah kalau musyawarah itu ke atas ke bawah saja ke atasnya terus kakek-kakeknya atasnya bawah juga terus bawah. Tetapi kalau nasab karena itu ke atas ke bawah. Jadi kalau mantu, bapak mertua mahram. Bapaknya bapak mertua mahram. Nah kalau si anak laki-laki suaminya punya anak juga bawa anak. Anaknya punya anak mahram, punya anak lagi mahram, punya anak lagi. Nanti anak itu tangga. Jadi vertikal. Kalau hubungan musyawarah bukan pernikahan. Tapi kalau bukan apa? Kalau penjelasan antum Ustaz yang pertanyaan jawaban apa suami istri yang bawa anak semua itu tapi ya. Itu kok bisa enggak mahram? Sedangkan harumnya kan dari pernikahan. Gampang. Ngapalkannya gampang. Pokoknya yang namanya mahram itu kalau berkait dengan nasab. Bapaknya siapa, ibunya siapa. Kalau pernikahan maka tidak bisa jadi mahram orang bawaannya sesuai dengan nikah pula. Paham ya? Maka kalau si anak tadi dengan bawaan anak ini, kita tanya, kamu anak siapa? Anak Abdullah dari Ibu Fatimah. Kamu anak siapa? Anak Abdurrahman dari Ibu Aisyah. Tapi kalau si hasil pernikahan ini punya anak, kesana yang dari bawaan ibu, oh ibunya sama, saudara si ibu. Kalau kesini dari anaknya bapak, saudara si bapak, makanya beda makhluk sana masuk sini. Tapi yang ini bapaknya beda, ibunya beda. Makanya ketika ada anak ngantri, tapi kebetulan laki-laki sama laki-laki. Set ini sama ini bersaudara sama bapak lagi. Gimana nanti saudara lagi bapak lagi? Oh bisa ada saudara dan bapak lagi. Ya bukan saudara lah. Saudara Ustaz. Bisa dia ibunya dia sama bapaknya dia. Nikah. Kalau tidak maka beradik dia. 12. mungkin kita iyain waktu itu karena laki-laki sama laki-laki ya. Secara nasab bukan saudara. Bukan bapak lain ibu. Bagaimana dikatakan saudara? Saudara itu sebapak seibu, namanya Syakir. Atau saudara seibu, atau saudara sebapak. Ini saudara apa? Saudara sebapak atau ibu? Ibunya beda, bapaknya beda. Nanti kalau terjadi pernikahan yang berbeda, kalau sama-sama bawa anak dan kebetulan belainya jadi boleh nikahin. Nalih di rumahnya gimana? Hijab. Hijab. Kira-kira yang hijab dong. Kalau kebetulan terbalik. Kalau kebetulan terbalik. Kalau mau terbalik kan aman. Nanti kalau orang nikah yang itu. Ya tapi ini terbalik kok gini. Si Buddha bawa anak perempuan. Si janda bawa anak laki-laki. Maka ada makomnya. Ada dia. Bukan antara anak tetap nggak bisa. Maksudnya ke orang tuanya aman semua. Gitu. Ini anaknya bapak. Ini anaknya ibu. Masalahnya kalau iya bagaimana ya kapan atau ngontrak beda ya dan tadi dipikir ulang ya nikah seperti ini tanya benar jangan berpikir yang itu ya jangan berpikir yang itu ya punya yang itu saya jangan cukup yang sudah ada cukup ya mobil mas semuanya nikah sama dengan yang tadi bapak sama bapak anak sama anak itu orang lain sekali sebenarnya Femi dua sama binti terus anak setelah binti diganda anak dua binti punya masalahnya mungkin iya luar biasa yang tidak boleh sihor sihor itu dalam keadaan bentuknya bentuk yang boleh tapi kalau direncanakan nggak boleh karena mau nikah ya nanti juga anak bapak anak punya anak perempuan itu punya anak laki-laki gimana ada punya anak perempuan punya anak perempuan atau kamu punya anak perempuan ini besar bukan anak mau nikahin ente bisa anak nikahin nanti ini tak jadi pernikahan itu nggak boleh sama yang dikasih awal karena dari sana kan kalau kasusnya tanpa rencana kan kasus yang boleh-boleh aja anak nikah anak itu boleh kemudian itu nikah anak juga boleh kenapa contoh Rasulullah SAW nikahi anaknya Umar Khattab apa nikahi Osman enggak ya Ali sama Umar Ali sama Umar Ali sama Umar Umar menikahin Ali Umar menikahin anaknya Ali Alinya enggak nikahin Umar kan ya Umar menikahin anaknya Ali iya Alinya dengan nikahin Umar ya. Al-Muhim kalau terjadinya tanpa disanakan suatu saat terus habis itu suatu saat lagi jadi nikahin anak-anak ya memang bukan mahal tetapi kalau direncanakan itu namanya syuhur. Syuhur itu nikah dengan kepentingan lain dengan pribadi. Nikahkan anak karena kepentingan dia. Jadi binti ini anak korban kan, anak duas supaya anak bisa nikahkan anak ini, anak tawarkan. Dia punya anak. Seakan-akan bukan maharnya itu anaknya karena nikah ente nanti maharnya anak-anak buat ente itu nggak boleh. Seperti apa? Seperti apa? Nah, kalau jadi nikah, jadi menyusui gitu, menyusui. Kemudian anaknya ini, anak yang disusuinya itu dengan dengan sampingnya nasab. Kata hadisnya bunyinya yuhram minar radha'ah ma yuhram minan nasab. Jadi mahram karena radha'ah seperti mahram karena nasab. Karena kata Syekh mungkin rahimahullah, karena memang jenisnya pun sama. Ini dari rahim ibunya, yang ini dari rahim ibunya, artinya susu dari dalam dagingnya. Maka ini anak darah dagingnya dia, ini juga darah dagingnya dia. Sama. Seperti anak. Iya, seperti anak persis. Sampai Aisyah ketika didatangi sama paman susuannya, enggak mau ketemu. Ya Aisyah, itu pamanmu susuannya. Ya Rasulullah, yang nyusuin bukan dia, tapi saudara dia. Ditegur oleh Rasulullah, tidak. Yuhram minan radha'ah ma yuhram minan nasab. Maka itu pamanmu dari musuh. Anaknya saudara kita, susuan. Bapaknya bapak kita, susuan. Pamannya paman kita, paman susuan. Semua seperti anak persis. Ya, anak. Karena kata saya menurut orang Allah, karena memang sama secara logika pertama, ini darah dagingnya dia, ini juga darah dagingnya dia. Tidak pernah lihat susu kan? Susu ibu yang dibiarkan. Darah. Waris juga kan? Hah? Waris. Waris. Beda kan yang waris. Yang membedakan hanya waris. Hah? Yang membedakan hanya waris. Justru yang dapat waris itu selain anak, malah apa, budak yang dibagikan maula. Maula, maula mewarisi dan diwariskan, atau dia yang meninggal ada waris ke bekas. Itu juga sama kiasnya, seperti itu kiasnya. Karena kalau tidak kami mendekat, dia masih budak, maka saya seakan-akan memberikan kehidupan, maka saya seakan-akan bapaknya bagi. Ya, tapi di bawah kalau tidak ada ini, kalau tidak ada ini, kalau tidak ada ini, kalau tidak ada ini, baru dapat. Kalau ada ya mahjum. Iya. Kalau tuh bukan mantul. Mantu apa ini sama siapa? Mahrum. Tidak iringan ke siapa? Istrinya. Maksudnya, kalau kepada istrinya itu tidak. Nah. Pokoknya kalau ke mantu, hubungan itu, hubungan soharoh, musoharoh, itu vertikal saja. Bapak, bapaknya bapak ada. Sekarang kiri ada. Paman-pamannya kakak adanya. Seperti abangnya kesana, ke pamannya, pamannya enggak. Seperti suaminya, kakak suami, adik suami juga enggak, karena ipar. Jadi antum kalau tanya tentang nasab, ya iya. Tapi kalau mantu, tidak keiringannya. Mantu, kalau ke mantu hanya vertikal saja, kepar karen kirinya enggak. Mau apalagi di sana lebih jauh lagi. Bukan, jadi iringan.